بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'i'tiqadi At-Ta'ifati An-Najiyati Al-Mansurah yang ditulis oleh Al-Syeikh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk pada pembahasan iman kepada hari akhir. Melalui soal jawab yang beliau tulis dalam kitab ini, beliau menjelaskan beberapa perincian tentang iman kepada hari akhir, yaitu pada soal jawab yang ke-102. Soal pertanyaan, ma dalilu al-iman bil yaumil akhir min al-kitab? Apa dalil iman terhadap hari akhirat? Dalil dari Al-Quran. Al-jawab, jawabnya adalah pertama, قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Surat Yunus ayat yang ke-7 dan 8. Artinya, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, mereka merasa tenteram dengannya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka itu lalai terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempat tinggalnya di neraka. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini dalil yang pertama, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa? Alladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya ila akhiri al-ayah. Mengancam orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla mengancam mereka yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Kapan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla? Di akhirat. Ya. Di dunia tidak mungkin. Kemudian mereka ridha dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengannya. Nah, ini ada isyarat bahwa mereka ini fokusnya pada kehidupan dunia, sehingga di antara orang-orang yang seperti ini tidak mengimani akhirat. Nah, mereka ini oleh Allah Azza wa Jalla diancam. Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempat tinggal mereka adalah neraka. Neraka itu di mana? Di akhirat. Bukan alam dunia kita sekarang. Jadi pada ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, mereka diancam untuk masuk ke dalam neraka. Menunjukkan kita semua sebagai manusia wajib mengharapkan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, wajib mengimani akhirat, dan percaya dengan adanya kehidupan akhirat, kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Nah, ini menjadi dalil dari sekian banyak dalil tentang wajibnya beriman dengan akhirat. Yang kedua, wa qawluhu ta'ala man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'atin, maka ajal Allah pasti akan datang. Pada ayat ini juga Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang perjumpaan dengan Allah. Siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, nanti ajal Allah pasti datang. Ya, setiap orang akan menjumpai ajalnya. Ya, dan kematian itu adalah merupakan awal daripada kehidupan akhirat. Jadi seseorang mesti beriman dengan itu. Tidak mungkin siapapun kekal di dunia, pasti dia akan mendapatkan ajalnya, dan itu awal kehidupan akhiratnya. Dalil berikutnya adalah firman Allah Azza wa Jal. Wa qala ta'ala innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Surat Adz-Dzariyat ayat yang kelima sampai enam. Innama tu'adun, hanyalah yang kalian dijanjikan dengannya lasadiq, sungguh itu benar. Wa innad dina lawaqi', dan sungguh hari pembalasan itu benar-benar akan terjadi. Pada ayat ini juga Allah Azza wa Jal menyebutkan adanya hari pembalasan. Kapan hari pembalasan itu? Kelak di akhirat. Allah katakan lawaqi', pasti terjadi. Maka kita wajib mengimani adanya akhirat Dan di antara hal yang akan terjadi di akhirat kelak adalah adanya hari pembalasan, adanya pembalasan atas amal-amal manusia. Kalau baik, akan diberi balasan yang baik oleh Allah Azza wa Jal. Kalau buruk, juga akan diberi balasan yang buruk oleh Allah Azza wa Jal. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah Azza wa Jal, wa qala ta'ala innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Allah Azza wa Jal berfirman pada surat Ghafir ayat yang ke-59, innas sa'ata la'atiyah. Sungguh hari kebangkitan itu la'atiyatun, pasti akan terjadi, akan datang. La raiba fiha. Tiada keraguan padanya. Pasti datang. Hari kebangkitan pasti datang, tiada keraguan padanya. Seorang mukmin akan beriman. Semua pasti akan terjadi sebagaimana yang Allah Azza wa Jal beritakan. Ila ghairi dzalika minal ayat. Dan yang selain itu daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang kehidupan akhirat. Maka wajib kita imani, dan ini sebagaimana kita ketahui bersama merupakan salah satu daripada rukun-rukun iman yang 6. Iman akan adanya akhirat, iman terhadap hari akhirat, hari akhir, ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga tentu banyak sekali, dan di antaranya sudah disebut di awal-awal, ya, sebelum perincian iman dengan rukun-rukunnya, di sana disebutkan hadis-hadis. Di antaranya yang masyhur adalah hadis Jibril, ya, di mana malaikat Jibril bertanya tentang iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa jawab beliau? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, di situ jelas Nabi merinci rukun-rukun iman itu, ya, di antaranya wa antu'mina bil yaumil akhir wa tu'min, dan engkau beriman kepada hari akhirat. Ya. Jadi suatu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, apalagi seorang beriman, satu dalil saja sudah cukup baginya, apalagi sekian banyak dalil. Sehingga kalau ada orang yang tidak beriman dengan akhirat, dia jelas kafir. Ya. Mereka yang tidak beriman dengan akhirat, dia jelas kafir, bukan mukmin. Ya. Kemudian di sini akan dijelaskan juga oleh beliau lebih rinci tentang bagian-bagian yang termasuk daripada keimanan terhadap akhirat. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Ternyata iman kepada hari akhirat itu bukan sekedar iman akan adanya hari kiamat saja. Ya. Bahkan iman kepada hari akhir itu mencakup sekian banyak masalah. Ya, jangan dipahami rukun iman yang 5, iman terhadap hari akhir, iman dengan adanya kiamat saja. Ya. Itu sebagian. Ya. Untuk lebih rinci, nah kita pelajari mencakup apa saja rukun iman yang kelima ini. Nah disinilah Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah akan menjelaskan. Pada pertanyaan yang ke-103, ma ma'na al-iman bil yaumil akhir wa ma alladhi yadkhulu fihi? Ma ma'na al-iman, apa makna iman kepada hari akhir? Wa ma alladhi yadkhulu fihi? Dan apa saja yang masuk dalam bab keimanan kepada hari akhirat? Al-jawab, jawabannya adalah ma'nahu at-tasdiqul jazim bi'ityanihi la mahalah wal'amal bimujibi dhalik. Makna iman kepada hari akhirat adalah at-tasdiqul jazim, mempercayai atau membenarkan al-jazim dengan mantap, ya. Mantap itu lawannya ragu-ragu, ya. Jadi betul-betul kokoh dalam keimanan, mantap, yakin benar. At-tasdiqul jazim, membenarkan dengan mantap. Bi'tiyanihi, akan datangnya hari akhirat itu. Akan datangnya hari akhir tersebut. La mahalah, tidak bisa tidak. La mahalah, tidak bisa tidak. Ya, pasti datang tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu yang dimaksud dengan iman yang benar. Ya. Wal 'amal bi mujibi dzalik, dan mengamalkan konsekuensi daripada iman tersebut. Ya. Mengamalkan konsekuensi daripada iman tersebut. Jadi ketika kita mengimani akan adanya hari akhir, tidak kemudian kita percaya dan titik selesai, tidak. Namun kita juga dituntut untuk apa? Mengamalkan konsekuensinya. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita tahu nanti ada hari akhir dan nanti di sana ada apa? Pembalasan tadi, yaumuddin. Ada pembalasan tadi. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Yang kita lakukan adalah beramal yang soleh supaya dapat balasan yang baik, menghindari amalan yang buruk supaya tidak diberi balasan yang buruk. Nah, ini globalnya apa? Mujib, konsekuensi daripada iman kepada hari akhir. Kalau ada yang iman kepada hari akhir, tapi dia gak pernah beramal soleh, gak pernah menjauhi maksiat, apalagi yang sifatnya pokok, beriman kepada hari akhir, tapi gak mau syahadat. Apa artinya? Imannya itu apa artinya? Gak ada artinya. Beriman kepada hari akhir, tapi tetap saja berbuat syirik. Apa artinya? Jadi, iman ini ada konsekuensinya. Ya. Jangan hanya percaya saja. Kalau bab percaya, umat-umat terdahulu itu juga percaya. Karena bab iman kepada hari akhir ini bukan ajaran Nabi Muhammad saja. Semua para nabi, semua para rasul mengajarkan untuk iman kepada hari akhir. Semua para nabi dan rasul sepakat jelas ini termasuk ya yang sama-sama diajarkan oleh para nabi dan rasul hari akhir ini. Maka dari itu misalnya ada orang dulu di zaman sebelum nabi datang jadi pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa misalnya, atau mengikuti ajaran dari sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lalu datang kepada mereka semua Nabi Muhammad mengajarkan untuk iman kepada hari akhir. Mungkin mereka katakan, oh kalau itu kami juga sudah beriman. Sebelum itu kami juga percaya bahwa nanti kelak akan ada hari kiamat. Titik setelah itu tidak lagi berlanjut. Tidak kemudian melakukan konsekuensinya lalu masuk Islam. Tidak lagi melakukan konsekuensinya meninggalkan ajaran yang lalu kemudian mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau seperti itu tidak bermanfaat imannya kepada hari akhir. Karena dia tidak melakukan konsekuensi daripada keimanan terhadap hari akhirat yang diantaranya ya mempersiapkan segala sesuatunya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Sementara termasuk konsekuensi yang terpenting ya beriman dan bersaksi dengan syahadatain. Begitu pula berikutnya ada konsekuensi-konsekuensi lain ya hukumnya berbeda-beda, konsekuensi itu macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah dan lain-lain, maka balasan dari Allah Azza wa Jal sesuai dengan kadar daripada konsekuensi tersebut. Ya. Kemudian dikatakan oleh beliau terkait dengan malladzi yadkhulu fihi, apa saja yang masuk dalam bab iman kepada hari akhir. Tadi kita sebutkan bukan hanya sekedar mengimani akan bangkitnya kiamat. Ya. Ternyata banyak hal yang perlu kita ketahui. Kata beliau, wa yadkhulu fi dzalika al-imanu bi asyratis sa'ah. Dan masuk dalam hal itu, yadkhulu fi dzalik, masuk dalam hal itu al-iman bi asyratis sa'ah. Mengimani tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Wa amaratiha. Sama maknanya. Tanda-tanda bangkitnya hari kiamat. Allati takunu qablaha. Yang akan terjadi sebelum kiamat itu. La mahalah, pasti. Ya. Tidak bisa tidak. Nah ini yang pertama. Ya. Jadi iman kepada hari akhir termasuk kita mengimani tanda-tanda hari kiamat. Termasuk kita mengimani tanda-tanda hari kiamat. Ya. Nah, walaupun tanda-tanda hari kiamat itu terjadi sebelum kiamat, tapi itu diikutkan ya mulhaq dengan hari kiamat. Karena itu berentetan, itu akan berkesinambungan dari tanda-tanda hari kiamat, terutama yang kubra, yang besar-besar. Ya, disebutkan ada 10 tanda-tanda hari kiamat. Itu datang secara berurutan dan dengan silih berganti. Ya, tanda ini, kemudian berikutnya, ya. Muncul Imam Mahdi, Dajjal, ya, turunnya Nabi Isa, terus sampai terakhir, ya sudah. Saatnya kiamat datang, datang kiamat. Jadi, sekalipun tanda-tanda hari kiamat itu belum terjadi saat itu kiamat, tapi ini masuk pada rentetan hari kiamat, maka ini juga termasuk yang wajib diimani. Adapun dalil-dalil tentang tanda-tanda hari kiamat, yaitu sangat banyak, ya, dan mungkin ada pembahasan khusus nanti, wallahualam, barangkali beliau menjelaskan setelah itu tentang hal-hal yang disebutkan tadi. Kemudian, wabil mauti wa ma ba'dahu min fitnatil qabri wa adabihi wa na'imihi. Termasuk iman kepada hari akhirat adalah mengimani tentang kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Beriman bil maut, adanya kematian, dan apa yang terjadi setelah kematian itu, min fitnatil qabr, dari adanya ujian di alam kubur, wa adabihi, azab di alam kubur, wa na'imihi, dan kenikmatan di alam kubur. Ya. Jadi ini bisa kita beri mungkin nomor dua begitu. Ya. Masuk di dalam keimanan terhadap hari akhirat adalah mengimani tentang kematian dan apa yang terjadi setelah itu. Ya. Jadi masing-masing manusia, ya, ketika dia mati, maka dengan itu dia masuk ke alam akhiratnya. Ya. Dia dengan kematiannya, dia sudah mulai masuk ke alam akhiratnya. Nah, setelah itu, dengan kematian itu, akan ada mulai pertanggungjawaban, sudah ada. Ya. Mulai pertanggungjawaban atas amal-amalnya. Yaitu pertanyaan di alam kubur yang disebut dengan fitnatu al-qabr. Fitnah kubur. Ini artinya pertanyaan di alam kubur. Di mana manusia akan ditanyai tentang Rabb-nya, tentang Nabi-nya, dan tentang agamanya. Ini fitnatu al-qabr. Ya. Kemudian azab. Azabul qabr. Berikutnya tentang azab di alam kubur. Nah, ini mengikuti fitnah tadi. Pertanyaan di alam kubur. Barang siapa yang dalam ujian di alam kubur itu, mungkin bisa kita katakan tidak lulus begitu ya. Maka dia akan berikutnya mendapat azab di alam kuburnya. Jadi di alam kubur ini sebelum bangkitnya kiamat sudah mulai adanya balasan sebetulnya, ya. Walaupun ya belum utuh balasan itu, karena kalau seutuhnya nanti kan di akhirat setelah kebangkitan hari kiamat dan seterusnya. Namun di alam kubur ini sudah ada azab, siksaan bagi orang-orang yang memang berhak untuk disiksa. Ya. Dan ini sekali lagi mengikuti tadi hasil ujian itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur. Ya, azabnya juga ya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya. Ada himpitan di alam kubur. Ada yakni apa diperlihatkan tempatnya di neraka dan sudah merasakan panasnya, itu sebagian daripada azab di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. wa na'imih. Juga kenikmatan di alam kubur. Kenikmatan di alam kubur. Kenikmatan di alam kubur ini juga mengikuti tadi ujian. Bagi mereka yang lulus dalam ujian itu, di mana ia bisa menjawab dengan baik, dengan benar pertanyaan-pertanyaan dalam ujian tersebut, maka Allah Azza wa Jal kemudian akan memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, sehingga dia di alam kuburnya sudah merasakan nikmat, ditemani oleh amalnya yang soleh, diperlihatkan tempatnya di surga, sudah merasakan ya sebagian daripada kenikmatan-kenikmatan surga. Bahkan ruh seorang mukmin akan dibawa oleh burung di surga. Nah, ini semua adalah bagian daripada na'imu al-qabr, kenikmatan di alam kubur. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis, dia pun diperintahkan untuk tidur ya di alam kuburnya itu seperti tidurnya pengantin, tidak membangunkan dia kecuali orang yang paling dia sukai. Nas'alullah an-na'im fi al-qabr wa fil jannah nahnu jami'an. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal kenikmatan di alam kubur dan di jannah. Nah, ini semua wajib kita imani dan dalil-dalil terkait dengan itu sangat banyak. Ya. Kemudian wa bin nafkhi fis suri. Berikutnya termasuk dari iman kepada hari akhir adalah an-nafkh fis sur. An-nafkh artinya tiupan di sangkakala, ya, peniupan sangkakala, ya, oleh malaikat. Ini salah satu daripada rangkaian kejadian-kejadian di hari akhirat kelak. Berikutnya, khuruj al-khalaiq min al-kubur. Keluarnya makhluk-makhluk dari alam kubur. Nah, ini dengan tiupan itu ya, tiupan yang pertama itu kematian, ketika malaikat meniupkan Israfil, meniupkan sangkakala dengan perintah Allah Azza wa Jal, maka makhluk-makhluk pun mati. Kemudian berikutnya ditiupkan kembali, maka keluarlah manusia yang dikubur dari kubur-kubur mereka. Ya. Ini juga bagian daripada keimanan kepada hari akhir. Dan semuanya itu tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Semuanya mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jangan seperti orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Dengan alasan mana mungkin sudah mati kok hidup lagi. Mana mungkin sudah hancur jadi tanah hidup lagi. Ya. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Wadzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir berkeyakinan alla yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, orang-orang kafir. Jadi yang tidak beriman itu dengan adanya hari akhirat, mereka itu orang-orang kafir. Za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Qul. Katakan kepada mereka, bala wa rabbi. Iya, justru kalian pasti dibangkitkan. La tub'atsunna, pasti dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, kemudian kalian pasti diberi kabar bima 'amiltum, terhadap apa yang kalian perbuat. Kalian berbuat ini, berbuat itu. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Dan itu bagi Allah mudah. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Dan itu bagi Allah mudah. Ya. Jadi, jangan dianggap itu hal yang mustahil, sulit. Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Toh kita sekarang ini ada, sebelumnya kita tidak ada. Ya kan? Sekarang jadi ada seperti ini. Untuk kemudian Allah Azza wa Jalla mengembalikan lagi kepada hidupnya kita setelah kematian kita, tidak ada sulitnya bagi Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian wa ma fi mauqifil qiyamah min al-ahwali wal afza', termasuk yang wajib diimani atau bagian daripada iman terhadap hari akhir adalah mengimani apa yang terjadi di mauqif al-qiyamah. Mauqif al-qiyamah, yakni di padang mahsyar. Mauqif. Mauqif ya tempat wukuf, tempat berdiri. Ya. Di mana makhluk-makhluk setelah dibangkitkan mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Minal ahwali wal afza' wa tafasil al-mahsyar. Atau ini mauqif maksudnya yakni kejadian kiamatnya. Mungkin begitu maksudnya. Karena di sini berikutnya tafasil al-mahsyar, perincian mahsyar. Jadi kita mengimani dari terjadinya kiamat itu ahwal. Ahwal itu kengerian-kengerian. Ya. Afza', hal-hal yang menakutkan. Wa tafasil al-mahsyar, begitu pula perincian-perincian di padang mahsyar. Kita harus imani semuanya, ya. Bagaimana kita mengimaninya atau kita mendapatkan pengetahuan tentangnya? Ya belajar. Belajar. Setiap kita belajar lalu ada berita yang sahih dari nabi kita, kita imani. Sebelumnya mungkin kita enggak tahu bahwa di sana nanti akan ada peristiwa-peristiwa, misalnya ya manusia sampai berkeringat, ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya dan seterusnya. Ini kan sifatnya perincian. Saat kita belum tahu ya belum tahu, tapi setelah tahu harus diimani. Ya, di sana ada peristiwa misalnya permintaan syafaat oleh manusia kepada para nabi. Dulu kita enggak tahu, setelah kita belajar tahu, wajib diimani. Ini termasuk bagian daripada iman terhadap hari akhirat. Kemudian nabi memberi syafaat, bagaimana kisah beliau mau memberi syafaat? Beliau sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan sujud yang lama sampai Allah perintahkan untuk mengangkat dari sujudnya. Nah, dulu kita enggak tahu, sekarang kita tahu, wajib diimani. Dan begitu seterusnya. Jadi, awal mungkin kita tahunya secara global. Barangkali sebelum kita belajar, tahunya ya kiamat, kemudian akhirat, surga dan neraka. Sudah. Ya, ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, ada hari tadi kebangkitan ba'd, pembalasan jaza, ya. Atau sebelumnya ada hisab, sudah global pengetahuan kita tentang akhirat. Tapi dengan kita belajar, kita jadi tahu perincian-perincian itu, maka selama dalil-dalil tentang perincian tersebut adalah dalil yang sahih, kita wajib beriman dengannya. Ya, itu termasuk bagian daripada perincian iman kepada hari akhirat. Termasuk juga di sini nashrus suhuf. Nanti akan di nashr itu ditebarkan. Artinya akan diberikan kepada masing-masing orang as-suhuf, lembaran-lembaran catatan amal. Ya. Yang baik akan diberikan dengan tangan kanannya, yang buruk akan diberikan dengan tangan kirinya di belakang punggungnya. Mereka nanti akan membaca catatan-catatan amal mereka. Nah, ini harus kita imani juga. Wa wad'il mawazin. Lalu beriman pula dengan timbangan-timbangan amal. Wad'u al-mawazin, diletakkannya timbangan-timbangan. Nanti Allah Azza wa Jalla akan ya memperlihatkan amal kita ini juga melalui timbangan itu. Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Allah Maha tahu tentang amal kita, tapi justru kita dengan adanya timbangan itu semakin nyata bagi kita. Oh, ternyata ya kebaikan atau keburukan yang lebih berat dari timbangan tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kita mengingat hal-hal seperti itu ya, ya mestinya kita semakin banyak beramal soleh ya. Jangan sampai kita celaka di akhirat kelak, timbangan keburukannya ya lebih berat daripada kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wabistirati juga termasuk dari iman kepada akhirat adalah mengimani adanya as-sirat. As-sirat itu artinya apa? Ya, artinya jalan, ya kan? Tapi maksudnya di sini adalah jembatan di atas jahannam. Ya, jalan di atas jahannam. Ya, dibentangkan di atas neraka jahannam. Jadi, ya bisa kita artikan begitu. Jembatan di atas jahannam yang terus nanti ke apa? Ke surga arahnya ya, bagi yang selamat ya nanti akan masuk ke surga. Nah, ini as-sirat, jembatan di atas jahannam yang sangat mengerikan ya. Rasulullah sallallahu kalau kita ya di dunia saja berjalan di atas jembatan yang di bawahnya itu sungai yang deras, banyak batunya, tinggi, itu sudah saya pangerinya. Bagaimana kalau di akhirat itu di atas neraka jahannam? Na'udzubillah. Ya, seperti apa? Nasallahu salama. Kita mohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, mereka yang selamat di sirat di akhirat adalah mereka yang di sirat dunia ini jalannya lurus, ya. Jalannya di dunia itu lurus, gak belak-belok sana kemari. Belok ke bid'ah-bid'ah, belok ke kesyirikan, belok ke maksiat-maksiat. Nah, ini jalannya belak-belok di dunia. Na'udzubillah, nanti di akhirat bisa ya belok pula. Kalau belok, ya kemana? Ya jatuh ke jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalau mau lurus dan selamat di atas shirath, di akhirat, ya di dunia pun kita harus lurus jalan kita. Selalu istiqamah, lurus di atas ketaatan. Begitu. Wal-haut. Juga beriman dengan haut. Haut ini artinya telaga. Ya. Jadi kita juga mengimani akan adanya telaga. Para nabi punya telaga-telaga dan yang paling bagus, paling luas, telaga nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Wasyafa'ah, begitu pula mengimani adanya syafaat. Ya. Syafaat ini, para nabi akan memberi syafaat, malaikat memberi syafaat, dan juga nanti bahkan orang-orang soleh pun juga memberi syafaat. Artinya syafaat adalah nanti memintakan kepada Allah untuk orang-orang tertentu. Ya, yang memang membutuhkan untuk diberi syafaat. Ya, artinya dimintakan kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan mereka. Bisa menaikkan derajat di surga atau mengentaskan dari neraka. Itu makna syafaat. Wa ghairiha, dan yang lain-lainnya dari perincian tentang kejadian-kejadian di akhirat kelak. Kemudian yang ujungnya adalah wabil jannati wa na'imiha alladhi a'lahu an-nazar ila wajhillahi 'azza wa jalla wa bin nari wa 'adabiha alladhi ashadduhu hajbuhum 'an rabbihim 'azza wa jalla. Yaitu iman kepada al-jannah, adanya surga. Surga adalah tempat yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, bertakwa. Balasan bagi mereka, Allah siapkan untuk mereka. Al-Jannah, surganya. Wa na'imiha, dan kenikmatan-kenikmatan di surga sana. Alladhi a'lahu an-nazar, dan yang paling tingginya adalah melihat ila wajhillah, wajah Allah azza wajal. Jadi termasuk daripada iman kepada hari akhir adalah mengimani adanya surga dan mengimani kenikmatan-kenikmatan di surga. Nah, secara global ya kita mengimani itu, namun nanti kalau secara rinci, nah sesuai dengan pengetahuan kita, di surga ada kenikmatan demikian, ya rumahnya seperti ini, kita imani. Kita belajar lagi, oh pohonnya seperti ini, kita imani. Kita belajar lagi, nanti turab atau ya tanahnya seperti ini, dan lain-lain dari kenikmatan-kenikmatan di surga, itu semuanya kita imani. Ya, secara rinci sesuai dengan pengetahuan kita terhadap kenikmatan-kenikmatan di sana. Dan yang paling tingginya adalah kenikmatan yang Allah berikan adalah kelak ahlul jannah akan melihat Allah azza wajal. Akan melihat Allah azza wajal. Ini adalah kenikmatan terbesar. Ya. Nas'alullah dzalik. Wa bin nari wa adzabiha. Kemudian termasuk daripada iman kepada hari akhirat adalah beriman akan adanya neraka. Neraka adalah tempat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dari yang kafir, musyrik, bahkan termasuk yang muslim tapi bermaksiat. Ya, ini ada ancaman. Walaupun bagi mereka yang muslim dan bermaksiat ini nanti tergantung dengan kehendak Allah azza wajal. Kalau Allah ampuni berarti mereka selamat dan tidak masuk neraka. Kalau Allah tidak ampuni maka mereka mesti masuk neraka. Namun ada waktunya, ada batasnya. Sehingga kelak nanti tetap akan keluar dari neraka. Alhasil neraka ini adalah tempat yang disiapkan untuk orang-orang yang bermaksiat. Na'udzubillah minan nar, na'udzubillah minan nar, na'udzubillah minan nar. Azabnya sangat mengerikan. Ya, dan bermacam-macam. Alladhi asyadduhu hajbuhum. Dan azabnya bermacam-macam, kita imani sebagaimana pengetahuan kita. Ada azab seperti ini, ada azab seperti itu, ada ahli neraka yang disiksa seperti ini, seperti itu. Kita imani semua sesuai dengan pengetahuan kita dari hadis yang sahih, dari dalil yang sahih. Dan kata beliau, alladhi asyadduhu, dan yang paling kerasnya adalah hajbuhum an rabbihim, ditutupinya mereka dari Rabb mereka. Mereka tidak akan berjumpa dengan Allah azza wa jal. Mereka tidak akan melihat Allah azza wa jal. Ya. Nah, inilah beberapa perincian tentang iman terhadap hari akhirat. Ya, jadi kita sebagai seorang yang beriman ya, harus mengimani itu semuanya. Dan sekali lagi, ya, perincian-perincian ini seiring dengan pengetahuan kita dalam mendalami bab keimanan ini. Makanya perlu, ya, perlu kita terus belajar. Jangan berhenti belajar atau pengetahuan terhadap Islam itu hanya dangkal-dangkal saja, ya. Singkat, simple, dan yakni hanya pada apa perkara-perkara yang global-global. Jangan, ini bab yang lebih penting daripada segala-galanya. Kita harus mendalami bab keimanan supaya iman kita ini sempurna, ya. Pelajari terus perincian-perincian tentang iman. Di samping apa yang harus diimani, dalam arti mungkin objek yang diimani, kalau istilahnya benar, begitu pula bagaimana agar iman kita itu sah, diterima Allah Azza wa Jal, dan bagaimana iman kita ini tidak batal, ya, jangan sampai sudah berjalan dan disangka sudah benar, ternyata di tengah perjalanan iman itu batal. Karena ada istilahnya nawaqidh al-iman, ya, pembatal-pembatal keimanan. Jangan disangka pembatal itu hanya dalam bab ibadah, pembatal sholat, pembatal puasa, pembatal wudu, ya. Lebih dari itu, di sana ada pembatal-pembatal dalam bab keimanan. Pembatal-pembatal keimanan ini lebih penting untuk dipelajari, ya, daripada pembatal-pembatal bab ibadah. Semuanya penting, tapi ini lebih mendasar maksudnya, ya, lebih mendasar, ya. Tapi sayangnya banyak orang yang justru terhadap pembatal-pembatal keimanan malah tidak perhatian. Pembatal wudu diperhatikan, pembatal sholat diperhatikan, tapi pembatal keimanan tidak pernah dipelajari. Nah, ini disayangkan, ya. Jadi bagaimana solusinya ini? Ya, terus belajar. Belajar lebih khusus bab-bab akidah. Ya, bab-bab tauhid, bab-bab akidah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sementara yang bisa kita pelajari. Insyaallah untuk materi bisa dilanjutkan pada kesempatan yang lain biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.